Ini ada beberapa pertanyaan. Bagaimana cara kita berlindung dari penjual makanan yang menggunakan sihir penglaris? Kalau barangnya secara zahir halal, makanan juga halal, kamu makan dengan bismillah. Selesai. Semua orang bilang enak, kamu bilang gak enak tuh. Kenapa? Karena mereka terpengaruh dengan sihir tadi, kamu tidak, dengan bismillah. Biasa-biasa aja. Kenapa kok orang sampai berduyun-duyun rebutan ke sana? Ya. Kamu selamat. Tahu aslinya bahwa ini biasa-biasa saja, gak ada apa-apa. Nah, yang jelas, atau lebih baik makanan istri, ya jelas kalau itu. Dari beberapa sisi, makanan istri jelas lebih baik. Dari ngiritnya, ya. Masak sendiri lebih baik. Bumbunya, di sana bumbunya begitu-begitu, paling banyak pecin. Ya. MSG. Tetapi kalau istri, karena dia punya kasih sayang pada suaminya dan anak-anaknya, dia akan berhati-hati dengan sesuatu yang berbahaya. Artinya, di antara bumbunya, bumbu cinta. Itu yang bikin sedap. Apalagi, di rumah tidak bercampur dengan manusia-manusia, bahkan laki perempuan ikhtilat di sana, enggak ada iringan-iringan musik, enggak ada yang ngamen. Kamu sedang makan nikmat, diganggu oleh pengamen, bukan dihibur, diganggu. Apalagi dengan kata-kata yang jelek, ya jauh lebih baik di rumah, selamat dari itu semua, plus yang sedang dibahas, selamat dari tipuan-tipuan sihir. Kadang-kadang mereka pakai ubur-ubur. Setelah bumbu yang dohir selesai, bumbu yang batin. Wah! A'udzubillah min dzalik. Apakah hukum tatayur akan ada babnya? InsyaAllah akan dibahas secara khusus dalam babnya. Menganggap jelek hari yang lainnya tidak boleh. Yang jelas, tidak boleh kita menganggap sial pada satu hari atau pada angka tertentu atau pada bulan tertentu. Biasanya kalau angka 13, biasanya kalau hari Jumat Kliwon, biasanya kalau bulan Safar. Katanya bulan sial. Nggak ada itu semua. Alhamdulillah. Apakah termasuk syirik ketika kebiasaan orang Jawa ketika menebang kayu, bambu, pohon atau jenisnya di masa ketujuh, mangsa pitu? Apa itu masa ketujuh? Lebih disarankan karena terbukti secara empiris kayu yang ditebang pada mangsa pitu itu lebih kuat dan tahan lama dibanding kayu atau pohon. Barakallahu fikum. Yang seperti ini, kalau ada sebab akibatnya yang bisa dipaham, tidak mengapa. Kalau ini musim panas, nanti begini, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak ada kaitannya, kecuali hanya perkara-perkara yang sifatnya mistis, atau hal-hal gaib, atau perkara yang mereka katakan sebagai perkara yang begitulah, ya. Maka itu jangan. Tidak perlu dituruti. Tetapi kalau itu kaitannya dengan sebab akibat, jangan musim hujan, musim panas saja. Kalau musim hujan, nanti sisanya akan mati. Kalau musim panas, sisanya akan tumbuh tunas kembali. Dan lain-lainnya, maka tidak mengapa. Apakah boleh memakai cincin batu akik? Boleh kalau enggak diisi dan enggak ada keyakinan. Katanya ada diisi. Isi apa? Isi macam-macam. Ada isian. Ada isi kekuatan gaib, ada isi pengasihan, ada isi apalagi tangannya jadi kuat, segala macam. Jangan. Itu haram. Jatuh ke dalam jimat-jimat nantinya. Tapi kalau sekedar hiasan saja, tidak mengapa. Asal jangan pakai emas buat laki-laki. Termasuk batu akik adalah berlian. Masa istrimu enggak boleh pakai berlian? Bagaimana dengan kalung kesehatan sama? Apakah sebab akibatnya jelas atau tidak jelas? Kalau enggak jelas, jangan. Apa perbedaan tamimah dengan namimah? Tamimah itu jimat yang dikalungkan atau digelangkan atau diikat di sabuk, itu tamimah. Tetapi namimah adu domba. Berbeda jauh sekali. Walaupun kedengaran kayak mirip tamimah, namimah. Satu pakai ta, satu pakai nun. Jangan-jangan tadi kajian buyar di tamimah. Tamimah apa namimah yang dibahas? Yang terakhir tadi dibahas, namimah mengadu domba. Barakallahu fikum. Bukan tamimah. Tamimah bahkan tidak disebut di sini. Disebutnya di dalam bab tentang jimat. Anak sakit gigi, baik itu sakit panas, satu gigi dan lainnya, dengan cara membacakan surat Al-Fatihah dan kemudian meniupnya ke bagian anak tersebut, apakah rukyah seperti ini boleh? Boleh. Dan bukan syirik. Nah, bahkan disunnahkan. Kalau engkau akan tidur, baca Al-Ikhlas dan Mu'awwidhatain, Qulullah Ahad, Qulullah Rabbil Falaq, Qulullah Rabbil Nas, dan tiupkan ke tanganmu dan usapkan seluruh tubuhmu sebagai perlindungan. Dan itu sunnah, dan itu bukan seher. Bismillah, apakah menebak nasib dengan garis tangan termasuk seher, termasuk yang haram, dan termasuk sejenis dengan yang lainnya? Sama saja. Ya. Garis tangan gak ada hubungannya dengan jodohnya siapa. Apa hubungannya garis tangan dengan jodoh? Ya. Kalau lihat tangan untuk kesehatan mungkin bisa. Ada ahlinya. Melihat ini merah-merahnya kok sedikit sekali. Ini pucat, berarti kamu ini ada penyakit di sini. Itu mungkin. Tetapi dari garis ini berarti engkau jodohnya adalah Bulanah bin Bulan. Ya, enggak ada kaitannya. Apa kaitannya? Afan Ustaz, minta nasihat buat ikhwan-ikhwan yang tidak peka pada temannya yang sudah lama melajang. Jazakallahu khairan. Yang tidak peka ini calon-calon mertua maksudnya. Iya betul. Usikum bitaqwallah. Tenanglah kalian peka. Kalau mereka orang yang mungkin pemalu dan sebagainya, gak apa-apa. Mak comblangnya menawarkan, atau langsung orang tua wanita tadi menawarkan. Kamu belum nikah? Gimana kalau sama anak saya? Gak apa-apa. Tapi kepada orang yang baik dan soleh, gak apa-apa. Dan itu bukan aib. Atau kalau tidak, seperti tadi kata peminta nasihat tadi, kayaknya dia lajang juga. Wallahu a'lam. Harusnya temannya yang menghubungkan, ini kok gak nikah-nikah, kamu mau nikah? Ya mau sih mau, tapi segala macam menunjukkan kalau dia tidak memiliki pandangan sama sekali. Langsung hubungkan sama orang yang memiliki anak yang sudah layak nikah. Si bulan itu menikah, cuma dia gak enak, gimana kalau saya hubungkan? Ada tiga pilihan. Fulan binti fulan, fulan binti fulan, dan fulan binti fulan. Nah. Tapi tentang 40 masjid dhaif, enggak sahih. Siapa yang menjodohkan fulan binti fulan dan mendapatkan 40 masjid di surga? Saya enggak pernah dengar itu, enggak tahu. Dari mana itu? Sama anehnya atau sama enggak pernah dengarnya dengan masalah jimat di malam Jumat seperti membunuh 40 Yahudi. pahalanya lebih besar daripada membunuh 40 Yahudi. Allah alam. Barakallahu fikum. Atafi bihadal qadar. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanaka bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.